kangen Umi Sahlama Revansa Indonesia Perfecta Production juga GMC Audio Sound System. Wes pirang-pirang wengi ora bisa turu mergo tansah kelingan marang sliramu neng netra katon nyata esem gemuyumu ati tansah tratapan naliko nyandeng sliramu. Kangen